dengan mataku terbuka, keduanya melakukan yang berharga, dan aku pun berjalan jalan sendiri dengan penuh keyakinan. Tiada guna menahan dengan simpati, karena ku kan terus berjalan. Lakukan seribu lagu bila ku mau, jika hatiku setuju. Ku juga dapat berdansa dan bergaya lain dari yang lainnya. Tak peduli orang berkata apa, karena ini adanya. Walau lainnya kan berkata aku ini biasa, ku bangga.